Adunya matawa kerumataiha marmatu soliha. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Amin. Amin. Barak. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Kasih spesial buat ibu-ibu yang setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Dunia hanya istri saleha. itulah.